Cintaku tak berdusta, tak mengenal ingkar, tak kenal nestapa. Cintaku hanya indah, hanya bahagia untuk selamanya. Apa yang ku rasakan kesembahan untuk dirimu. Kau dengarkan kasihku. Dengarkan kasihku. Oh, oh.